You Can Get It. Yang minta bujuk galak tangannya diangkat bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng ya. Wes nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ra tau mepenake. Senang mureng omongane senang. Kudu tak trimo bojoku pancen bareng-bareng. Sabar sih mana suaranya? Yeah. Yeah. Yo, Wesley. minta tepuk tangannya dulu buat Nyuken Dedes mana dong?